Degres suaranya mana? Seneng aku nih main goyang ini, ya Allah. Kali ini menambah persaudaraan dari rekan-rekan Degres. Generasi remaja Sumber Soko. Kita panggil sama-sama, ada Rere Amora Monata. Selamat siang The Grace Community. Kamu mau nyanyi? Halo. Grace community, Bonada, Thank you.